Allah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan daurah yang kita teragak sebagai daurah yang keempat yang berturut-turut kita adakan di tempat ini, dan insya Allah yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini adalah Al-Fatihah Tulukum Lama Ba'abidu Hasidahullah Ta'ala. Karena kita terlalu berpanjang lebar, cukupkan sampai di sini, dan kepada beliau disilahkan dengan hormat. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kepada seluruh ikhwah al-hadirun pada hari ini kita di pertengahan bulan Jumadal Ula 1435 Hijriah di Masjid Allah ini duduk untuk melakukan ibadah talabul ilm yang kita tentunya bersyukur kepada Allah yang sampai hari ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk senang mendatangi masjid, senang mendatangi majlis ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena taufiknya lah kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk satu kepentingan, kepentingan bersama, yaitu kepentingan iman, kepentingan takwa, tidak untuk selain itu. Alhamdulillah kita bersyukur di hari-hari semisal ini di tengah hiruk pikuknya, di tengah ramainya berbagai urusan dunia, ramainya dan hiruk pikuk ambisi manusia untuk meraih sebanyak-banyaknya nilai-nilai duniawi, Allah berikan taufik kepada kita untuk senang datang ke masjid mencari ilmu. Benar-benar ini adalah nikmat di samping sebagai bentuk nikmat besar dan salah satu nikmat terbesar juga nikmat ini semakin terasa besar nilainya ketika kita melihat, mendapati orang-orang yang senang kepada ilmu, jumlah mereka sedikit, jumlah mereka minoritas. Jika dibandingkan dengan jumlah manusia, bahkan dari putra-putri muslimin sendiri yang sibuk dengan ilmu-ilmu duniawi, berangkat di pagi hari yang dari arah timur, berjalan ke barat, yang dari barat berjalan ke timur, dari utara berjalan ke selatan, yang dari selatan berjalan ke utara, mencari dunia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hingga hari ini, Allah masih menakdirkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senang masjid. Pada suasana yang seperti ini, di waktu manusia beristirahat sebagiannya, sebagian yang lain sibuk dengan dunianya. Kalau kita lihat di jalan raya, manusia dengan berbagai warna, berbagai kepentingan, berbagai ambisi, kita duduk di masjid ingin mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, ayat-ayat Allah dijelaskan makna dan kandungan hukumnya, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan ekonomi di balik ini, tidak ada kepentingan politik. Selama tadi saya perjalanan menuju Masjid Al-Latif ini, di kanan kiri manusia sibuk dengan dunia, persaingan kepentingan, persaingan politik, saling menyikut, saling menjatuhkan, saling membanggakan diri, menawarkan diri, saling memuji dirinya. Semua itu adalah untuk dunia. Alhamdulillah, Allah selamatkan kita. Semoga nikmat yang sedang kita rasakan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah sampai kita meninggalkan dunia ini. Menjalankan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Hari-hari kita ini yang tersisa diisi oleh ilmu, ibadah, amal saleh, dakwah. Betapa nikmatnya kondisi yang seperti ini. Sudah barang tentu nikmat yang besar ini sengaja saya ingatkan pada majelis ini dalam rangka beramar dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah dari Allah untuk menyebut nikmat-nikmat yang sudah kita terima dalam rangka bersyukur, bukan berbangga. Dalam rangka mengerti bahwa ini adalah dari Allah, yang Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbik. Nikmat dari Rabbmu, ini nikmat milik Allah, dari Allah. Yang kedua, disebutkannya nikmat-nikmat ini untuk kita lebih pandai menempatkannya pada tempat yang diridhoi oleh Allah. Bersyukur dengan lisan kita, dalam bentuk memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala sunna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa mendapatkan hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak bisa menjadi orang-orang yang sholat. Kalau bukan karena Allah, tidak bisa kita menjadi orang yang mau berpuasa, beramal saleh. Kita mensyukuri nikmat ini dengan lisan kita disebutkan dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menjaga nikmat Allah ini dengan bentuk terus meningkatkan amal soleh dan ketaatan. Jangan sampai nikmat ini menjadi hilang dari kita, sirna, pergi meninggalkan kita, yang akhirnya Allah akan berikan kepada orang lain selain kita, diakibatkan oleh perbuatan kita sendiri. Wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika engkau, kata si penyair ini, sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat membinasakan, menghilangkan, mensirnakan nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan syukur. Sungguh Allah tidak akan merubah nikmat ini, mencabut dari kita, meniadakannya, kalau kita pandai-pandai mensyukurinya. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian sungguh Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah limpahkan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum itu sendiri yang merubahnya. Allah enggak akan memulai, merubah, mencabut, menghilangkannya, kecuali memang kaum itu sendiri. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang mukminin, yang cinta kepada Al-Quran, ilmu Al-Quran, cinta kepada sunnah dan ilmu sunnah, cinta kepada generasi terbaik umat ini dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, senang untuk meniru mereka, senang untuk beragama dan berislam dengan cara berislamnya mereka. Kita bersyukur atas ini semua. Oleh karena itu, kajian ini sebenarnya, dan tentunya kajian-kajian yang lainnya, sebagai rangkaian kita menjaga nikmat ini. Sebagai rangkaian dan upaya, kita ingin mempertahankan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Tentu di sana masih ada bentuk-bentuk upaya lainnya sebagai satu mata rantai dengan upaya-upaya yang sudah kita lakukan atau sedang kita lakukan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana mungkin sudah didengar oleh antum, bahwa topik kajian kita pada hari ini, hari Senin ini, adalah pembahasan seputar pentingnya tarbiyah atau pendidikan untuk putra putri kita. Pendidikan anak-anak kita dengan bentuk pendidikan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering saya sebutkan dalam berbagai majlis atau mungkin para ustaz selain ana menyebutkan dan mengingatkan di berbagai majlis tentang pentingnya tarbiyah abna'il muslimin, pendidikan putra-putri kaum muslimin, secara umum terkhusus dalam batas kemampuan kita, pendidikan putra-putri ahli sunnah. Sering pula disebutkan bahwa dengan berkembangnya dakwah salafiyah di pelosok Nusantara ini, dari ujung barat hingga ujung timur, dari utara hingga selatan, di satu sisi kita bersyukur kepada Allah berkembangnya pendidikan dakwah salafiyah ini. Namun di sisi lain, berkembangnya dakwah yang pesat ini telah menyisakan sebuah tugas besar, PR yang cukup besar. Di samping tugas untuk melakukan dan mengadakan kajian-kajian yang tidak sedikit, daerah-daerah, kampung-kampung yang kita tidak mampu untuk menyentuhnya karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Berapa banyak ikhwan di daerah-daerah, baik di Sulawesi ini, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Irian Jaya, dan yang lainnya, yang meminta, memanggil, menginginkan adanya kajian dan ta'lim, kita tidak mampu untuk mendatanginya karena segala keterbatasan yang ada. Hingga akhirnya sebagian daerah itu hanya bisa melakukan ta'lim via telepon, berkumpul 5, 10, 20 ikhwan mendengarkan ta'lim, kajian beberapa kitab melalui telepon. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini baru tentang dakwah dalam bentuk kajian-kajian. Belum lagi permasalahan pendidikan. Cukup menyita dari kita pikiran, tenaga, dan waktu, biaya yang sangat besar. Tentunya kondisi yang seperti ini menuntut dari kita semuanya, yang pertama, kesungguhan. Kedua, keikhlasan. Yang ketiga, bekal ilmu. Karena tidak mungkin tarbiyah atau pendidikan itu terwujud dengan baik dan benar tanpa adanya ilmu. Sehingga upaya kaderisasi para pengajar, para mudarrisin di berbagai bidang ilmu agama ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Dan ini tidak menjadi tugas dan beban para asatidzah saja, tetapi menjadi tugas, beban, dan tuntutan bagi seluruh ahli sunnah untuk masing-masingnya mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktunya demi pendidikan tersebut. ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan kajian kali ini terkhusus terkait topik pendidikan, saya ingin membacakan dengan ringkas sebuah tulisan atau sebuah surat yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mujahid Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala, seputar pendidikan. Surat ini pada awalnya beliau tujukan, beliau layangkan kepada pihak-pihak terkait di negara Saudi Arabia, Arab Saudi, dalam bidang pendidikan. Surat ini yang insya Allah akan saya bacakan secara ringkas karena keterbatasan waktu, beliau tulis pada tahun 1404 Hijriah. Sekarang kita berada pada tahun 1435. Berarti berapa tahun yang lalu? 31 tahun yang lalu. Surat ini ditulis oleh Syekhuna Rabi' hafizahullah 31 tahun yang lalu untuk pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan di negara Saudi Arabia. Antum perhatikan beberapa poin yang saya tekankan ini. Masalah waktu, sudah berlalu 31 tahun yang lalu. Di mana kita pada waktu itu? Yang kedua, beliau tulis ini di Saudi Arabia untuk pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan di sana. Tentu negara tersebut yang dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid, dengan sunnah, dengan manhaj salafi dalam berbagai urusannya, politiknya, ekonominya, dan termasuk pendidikannya. Beda tentunya dengan berbagai negara lainnya, negara-negara tetangga dari Arab Saudi, lebih-lebih kita di Indonesia. Dan ini pada 31 tahun yang lalu, di negeri yang penuh dengan ulama, penuh dengan a'immah dan juga talabatul ilm. Lahir dari negeri tersebut ulama-ulama besar dunia. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan berbagai negara lainnya, termasuk negeri kita. Lebih-lebih dalam topik kita kali ini adalah dalam bidang pendidikan. Benar-benar pendidikan di negara itu terkontrol oleh kontrol ulama ahli sunnah. Kurikulumnya, sistem belajar mengajarnya, pemilihan para pengajarnya terkontrol. Namun bersama dengan itu, ketika terjadi beberapa kekurangan pada sistem pendidikan atau kurikulumnya atau KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya, ulama tidak diam, menyampaikan nasihat-nasihat kepada pihak-pihak terkait, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, atau yang semisalnya. luar biasa. Yang seperti ini hampir-hampir tidak ada, kalau saya pastikan atau saya katakan memang tidak ada di negeri kita. Ulama punya akses langsung kepada urusan pendidikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surat ini beliau layangkan sebagai bentuk amanat nasihat. Beliau mengamalkan hadis ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu pada intinya adalah nasihat. Diulangi 3 kali oleh Nabi. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Untuk siapa nasihat itu diberikan? Singkat cerita dari hadis ini, singkat makna dari hadis ini bahwa antara lain untuk waliul amr, kaum muslimin dan umat Islam pada keumumannya. Dan ini surat yang akan kita baca sebagai salah satu bukti. Bukan bukti satu-satunya. Salah satu bukti bahwa ulama itu enggak diam. Walaupun mereka tidak berceramah di mimbar-mimbar mengkritisi pemerintah-pemerintah, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan nada yang keras dan provokatif, bukan berarti mereka para ulama itu diam. Mereka menyampaikan nasihat dengan cara yang ilmiah, kedua dengan penuh hikmah dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Tidak sembarangan, tidak emosional, dengan penuh adab karena sedang berbicara dengan waliul amr, dengan penuh sopan santun dan akhlak yang mulia, disertai dengan hujah-hujah. Surat semisal ini telah ditulis oleh para ulama yang lainnya. Dalam pengertian yang saya maksud semisal ini, baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang-bidang lainnya. Para ulama kita adalah orang-orang yang amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Orang-orang yang berupaya untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan ini menunjukkan kepedulian beliau sampai pada masalah pendidikan di sekolah-sekolah umum di negara Saudi Arabia. Sekali lagi, yang beliau bahas dalam surat ini adalah tentang sekolah-sekolah umum di Saudi Arabia, yang tadi saya katakan pendidikan umum di sana diwarnai dengan pendidikan Al-Quran dan Sunnah, akhlak, tafsir dan yang lainnya dari permasalahan agama. Kalau kata orang Indonesia ketika melihat pendidikan seperti itu di sana, ini layaknya pondok pesantren sebenarnya. Tapi itu sekolah umum, mulai dari ibtidaiyah, kemudian al-mutawassithah, kemudian as-sanawiyah, kemudian al-jami'ah, universitas. Diwarnai oleh pendidikan Islam. Pada tahun tersebut, tahun Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menulis kitab ini, menulis surat ini, kemudian beliau layangkan kepada pihak terkait tersebut karena beliau mendapati adanya beberapa perubahan atau kemunduran. Beberapa kemunduran yang dipantau oleh ulama antara lain beliau. Kalau kita melihat itu sudah luar biasa. Kalau kita melihat itu dan kita bandingkan dengan pendidikan kita di Indonesia, itu sudah sangat luar biasa yang tadi saya katakan kalau dalam kacamata kita di sini bisa dikategorikan sekolah umum di sana seperti pondok pesantren. Tapi subhanallah, ulama punya mizan, punya timbangan syar'i, membimbing dan mengarahkan. Lalu bagaimana kalau seandainya ulama tersebut melihat, mendapati, mendengar model pendidikan di negeri kita ini? Apa yang akan mereka lakukan? Di sekolah-sekolah umum di sana ada Hifdzul Quran, ada pelajaran fikih, ada pelajaran tauhid, ada pelajaran sejarah Islam, ada pelajaran tafsir. Kalau di tempat kita hanya cukup pelajaran, mata pelajaran agama Islam. 2 jam dalam sepekan. Itu pun dalam tanda kutip. Agama Islam dalam pandangan siapa? Mari kita akan ikuti risalah Syaikhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Tentunya sebelum saya memulai membaca secara ringkas beberapa poin penting dalam surat ini, tujuan dibacakannya surat ini adalah sebagai pelajaran bagi kita. Ayyuha ahlas sunnah, ayyuha salafiyun, buat evaluasi bagi kita semuanya. Judul daripada surat ini adalah, kata beliau, Al-Kitabu wa Sunnah Atharuhuma wa makanatuhuma wa daruratu ilayhima fi iqamati ta'lim fi madarisina. Al-Quran dan Sunnah, pengaruh positif keduanya serta kedudukannya sekaligus kebutuhan yang sangat yang bersifat emergensi kepada keduanya dalam penegakan pendidikan pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Dengan kata lain, judulnya adalah bahwa pendidikan di sekolah-sekolah kita sangat membutuhkan Al-Quran dan Sunnah yang memiliki pengaruh yang positif serta kedudukan yang sangat tinggi itu. Ini judulnya, surat, bukan karya tulis khusus, tetapi surat beliau tulis untuk pihak-pihak terkait. Kemudian beliau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyahadat, kemudian beliau menyebutkan tentang pentingnya ilmu secara umum. Nah, beliau menyatakan, فَإِنَّ الْإِسْلَامِ يَحُثُّ عَلَى الْعِلْمِ وَيُسَيِّدُ بِهِ وَيُمَجِّدُ أَهْلَهُ وَيَرْفَعُ مِنْ شَأْنِهِ. Sesungguhnya Islam yang sangat agung ini mengajak, menghimbau kepada umat untuk berilmu dan mengagungkan ilmu serta mengagungkan orang-orang yang berilmu sekaligus mengangkat derajat mereka. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil Sunnah tentang kedudukan ilmu, keutamaan ilmu, dan orang-orang yang berilmu Al-Quran dan Sunnah secara umum. Pembahasan kita kali ini bukan membahas tentang fadlul ilm. Kita tidak membahas tentang secara khusus tentang keutamaan ilmu dan ahli ilm. Namun secara ringkas, Syekh menyebutkan beberapa ayat, antara lain yang disebutkan dalam surat Az-Zumar, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Apakah sama antara orang-orang yang berilmu, yakni tentang agamanya, tentang syariatnya, tentang imannya tentang Allah dengan orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Hanyalah yang bisa menyadari perkara ini, perbedaan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu adalah ulul albab, orang-orang yang memiliki hati dan cara berpikir yang jernih. Tentu tidak sama. Kemudian beliau menyebutkan ayat dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah memiliki sifat khasyah dari kalangan hamba-hambanya ini adalah para ulama yang memiliki sifat takut kepada Allah. Yang tidak memiliki sifat takut kepada Allah, walaupun dia berilmu, tidak terkategorikan sebagai ulama. Seorang yang tidak takut untuk berbicara tanpa ilmu, atau apalagi menjual ilmu, menjual fatwa untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang sejenak ini, walaupun dia memiliki keluasan ilmu, tidak terkategorikan sebagai ulama. Karena ciri utama dan pertama ulama adalah al-khasyah, sifat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil ayat ini, innama, hanyalah, yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama, hanyalah, tidak ada yang lainnya. Ya, selain ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian beliau menyebutkan wabayyana Rasulul Karim Sayyidul ulama wa khatamul anbiya alaihi salatu wassalam anna talabal ilmi naw'un min anwa'il jihad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia menjelaskan bahwasanya talabul ilmi, belajar ilmu agama, merupakan salah satu jenis al-jihad fi sabilillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk menempuh upaya menuntut ilmu, sungguh dia sedang berada di dalam jihad fi sabilillah. Nah, maka sekadar mengingatkan, majlis kita ini adalah majlis talabul ilmi, bukan majlis pembaiatan kepada amir jamaah, pembaiatan kepada pimpinan kelompok dan semisalnya. Majlis ini adalah majlis ilmu yang mulia, yang dihimbau dalam syariat Islam, dan antum hadir ke majlis ini untuk itu. Maka insya Allah perjalanan antum dari rumah menuju masjid ini, duduknya antum di masjid ini adalah bagian daripada al-jihad fi sabilillah. Kalau seandainya kita mati dalam proses ini, kita berharap kematian kita itu fi sabilillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah juga mengabarkan, kata Syekh, wa annal bahtha anhu na'am wa tatallubuhu yufdi bi sahibihi ilal jannah. Dan bahwasanya upaya mencari ilmu akan mengantarkan pelakunya kepada jannah. Kemudian beliau menyebutkan hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya dengan sebab talabul ilmi tadi, jalan menuju surga. Allah giring dia untuk masuk ke dalam rel jalan yang ujungnya nanti berhenti di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang juga sedang berupaya menuntut ilmu. Maka dengan izin Allah, kita insya Allah berada di jalan yang kalau kita terus menempuh dan berjalan di atasnya, akan berakhir sinis. Ujung akhirnya adalah jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa tentunya kita lupa bahwa semua itu sangat bergantung kepada an-nawaya, kepada niat yang ada dalam sanubari kita. Sangat bergantung kepada al-ikhlas. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya ikhlasun niyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sengaja beliau sebutkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu sebagai mukaddimah surat beliau ini tadi. Nah, sebagai mukaddimah. Kemudian beliau memuji dan berterima kasih kepada pemerintahnya bahwasanya pemerintah Arab Saudi telah memahami pentingnya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Pentingnya masyarakat Muslim di sana untuk berilmu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini patut untuk disyukuri. Nah, oleh karena itu, pemerintah, kata beliau, telah mengkonsentrasikan segala kemampuannya dan telah membelanjakan serta menyiapkan dana, alokasi dana yang cukup besar untuk pendidikan ini. Ini patut untuk disyukuri, kata beliau. Nam, dengan tujuan yang mulia agar seluruh masyarakat Muslim di sana, tua maupun muda, besar maupun kecil, rijal maupun nisa, semuanya serius, sungguh-sungguh untuk belajar ilmu dan berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Hal ini dimulai sejak tingkatan ibtidaiyah sampai yang berikutnya dan yang berikutnya. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, wa yajibu an yudrak annahu la yahtal lam yahtal hadhihi al makana al rafi'a illa bil ilm annahu lam yahtal hadhihi al makana al rafi'a illa bil ilm alladhi anzalahu ala afdali khalqihi wa akrami rusulihi ala wa huwa ilmu al kitab was sunnah. Wajib untuk diketahui, kata beliau, bahwasanya kedudukan yang sangat tinggi ini yang sudah disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis yang disebutkan secara ringkas tadi tidaklah bisa diraih dan didapati kecuali melalui ilmu yang Allah turunkan kepada manusia terbaik, manusia yang paling mulia dan rasulnya yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, dia adalah ilmu Alkitab dan As-Sunnah. Walladhi yuhawilu a'da'ul Islam biturukin khatirah ghayatil khuturah an yafulu bainana wa bainahu. Yang mana ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah ini para musuh-musuh Islam telah berupaya dengan sungguh-sungguh dengan berbagai cara yang berbahaya untuk menghalau dan memisahkan kita dari ilmu Al-Quran dan Sunnah ini tadi. Syekh mengingatkan bahwa musuh-musuh Islam, Al-Yahud, An-Nasara, Komunis, Majus, dan yang lainnya sangat berambisi berupaya untuk menghalangi umat Islam dari belajar Al-Quran dan Sunnah. Beliau ingatkan tentang makar musuh-musuhnya. Fayadauna bainana wa bainahu al-hawajiz was-sududa az-zahirata wal-khafiyya hatta na'isha fi dhulumatin kathifa min al-jahli wa nahya hayata al-baha'in la hamma lana illa al-akla wal-shurb wal-mata'a ad-dunyawi. sehingga mereka musuh-musuh Islam meletakkan berbagai penghalang, berbagai penutup yang menghalangi kita dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Baik penghalang-penghalang yang mereka letakkan itu bersifat zahir, nampak sekali, ataupun melalui cara-cara yang tersembunyi. Beragam caranya tentu. Ada yang melalui pelekatan atau pengiriman pelajar-pelajar muslimin ke negeri-negeri kafir, atau dengan cara mengagungkan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu alam, dan yang lainnya, diagungkan melalui berbagai media. Orang yang berilmu di bidang itu disanjung setinggi langit, dipromosikan, diberikan penghargaan-penghargaan yang membuat umat Islam tergiur. Hingga sebagian muslimin menginginkan dirinya atau putranya bisa seperti itu. Tidak jarang saudara-saudara kita muslim, bahkan sebagian dai-dai atau pimpinan-pimpinan ormas yang terucap kepada sebagian umat ini, kalian ini belajar saja fikih-fikih, belajar terus bulughul maram, belajar terus hadis, idza balagal ma'u qullatain, jika air itu sudah sampai pada jumlah volumenya itu dua kullah, maka begini dan begitu. Sampai kapan kalian belajar begini sementara orang-orang kafir sudah sampai ke bulan? Sementara mereka telah membuat berbagai alat-alat yang canggih. Sampai kapan? Ada yang seperti ini. Di berbagai media, orang-orang kafir berusaha meletakkan penghalang-penghalang yang menghalangi umat Islam untuk senang belajar ilmu Islam. Dan kenyataan sebagai bukti yang paling baik bahwa umat Islam tergiur dengan itu. Mereka memberi kesempatan beasiswa untuk belajar bagi siswa-siswa muslimin ke negeri-negeri kafir, atau dengan cara memberikan bantuan-bantuan laboratorium, bantuan gedung, bantuan beragam bentuknya. Nah, dan tidak kalah pentingnya, mereka juga mengintervensi. Nah, kurikulum pendidikan di berbagai negara-negara muslimin, termasuk di negeri kita ini. Apa tujuan utama mereka? Menghalangi umat Islam untuk mengerti kemuliaan ilmu agamanya, sehingga menghalangi mereka, umat Islam, untuk meraih kemuliaan tersebut. Dan dengan itu umat Islam lebih mudah atau jauh lebih mudah untuk dihancurkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi mereka berupaya mengalihkan perhatian umat Islam, baik para orang tua, para pendidik, ataupun anak-anak itu sendiri, dengan cara diciptakannya dan dipublikasikannya berbagai kegiatan-kegiatan. Perlombaan ini, perlombaan itu, pertandingan ini, pertandingan itu. Dipromosikan, disanjung tinggi-tinggi di hadapan umat Islam melalui berbagai media. Yang lebih memprihatinkan, justru umat Islam melampaui batas, dan umat Islam sendirilah yang ikut andil mempromosikan itu semua. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi dan meraih prestasi seperti yang diraih oleh mereka dalam berbagai bidang tersebut. Ada perlombaan ilmu fisika tingkat internasional. Maka diadakanlah perlombaan tingkat regional maupun nasional. Untuk sampai kepada tingkat internasional tersebut. Sekolah-sekolah dipacu untuk itu. Dan yang berhasil meraihnya dipublikasikan dengan publikasi yang luar biasa. Sekaligus disanjung dengan sanjungan yang meriah. Ini kegiatan yang nampak dalam seolah-olah dalam bidang pendidikan. Ketika ada orang mau belajar agama, menjadi minder, menjadi kecil hati, seolah-olah belajar agama atau orang yang belajar agama itu tidak punya harga dan tidak punya nilai. Sampai kadang-kadang kita mendengar langsung atau keluhan beberapa orang kepada kita. Ketika putranya hendak dididik di sebuah pondok pesantren belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar sunnah, belajar tafsir, belajar hadis, paman-paman dan bibi-bibi, saudara sepupu, tetangga, teman sejawat orang tua kita atau orang tuanya, ayah dan ibunya mengatakan, kamu masuk pondok pesantren, mau jadi apa kamu itu? Sementara orang lain ada yang menjadi dokter, spesialis ini, spesialis itu. Ada yang menjadi insinyur di bidang arsitek, di bidang teknik sipil, di bidang mesin, di bidang elektro, di bidang ini, di bidang itu. Ada yang menjadi sarjana di bidang ekonomi, sampai pada tingkatan ini dan itu. Lihat itu pengusaha ini dan pengusaha itu. Kamu mau jadi apa di pondok pesantren itu? Ya subhanallah, benar-benar kaum kuffar, al-Yahud dan an-Nasara telah berhasil dengan keberhasilan yang besar merubah cara berpikir kaum muslimin. Maka Syekhuna Rabi mengingatkan kepada pihak terkait di Saudi Arabia pada waktu itu. Kalau seandainya Saudi Arabia sekarang aja jauh lebih baik dari berbagai negara di dunia dalam bidang pendidikan ini. Sekarang ini. 31 tahun yang lalu, lebih-lebih lagi. Lalu bagaimana kalau ulama termasuk Syekhuna Rabi hafizahullah melihat, mendengar pendidikan ala yang banyak dijalani oleh kaum muslimin di berbagai negara lainnya di luar negeri beliau. Kaum kuffar dengan cara terselubung yang tadi saya katakan, hawajiz wa sudud, berbagai penghalang yang diletakkan oleh kaum Yahudi dan Nasara atau kuffar tadi, ada yang sifatnya zahira, ada yang sifatnya khafiyah. Ada yang sifatnya nampak, mudah diantisipasi dengan cepat. Ada yang sifatnya tersembunyi, samar-samar, sulit untuk diantisipasi. Bahwa itu adalah makar, bahwa itu adalah upaya dari mereka untuk menghalangi kaum muslimin dari ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara-cara yang bersifat samar dan tersembunyi untuk mengalihkan perhatian muslimin dari ilmu Islam, adanya berbagai kegiatan fisik ataupun non-fisik. Kalau fisik seperti berbagai kegiatan dalam berbagai bidang dan cabang olahraga. Sampai-sampai muslimin menghabiskan waktunya, biayanya, tenaganya, bahkan akhlaknya demi mengikuti berbagai kegiatan tersebut nasional maupun internasional. Tidaklah antum perhatikan munculnya berbagai bentuk pakaian, terkhusus pakaian olahraga. tertulis di punggungnya nama-nama kufar, dijual dengan bebas dan diminati oleh kaum muslimin. Anak muslim sebagiannya bernama dengan nama-nama Islam. Ayahnya juga muslim bernama dengan nama-nama muslim. Tetapi putranya senang dan bangga memakai baju atau kaos bernamakan nama-nama kufar. Atau bernamakan, tertulis di situ, grup-grup sepak bola kufar. Ya subhanallah, ayyuhal muslimun, tunjukkan identitas kalian sebagai muslim. Jangan minder dan kalah sebelum berperang. Ini semua adalah upaya kaum kafir untuk menjauhkan kaum muslimin dan putra-putrinya dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh akan melanjutkan nasihatnya. Qala, sehingga kita, kata beliau, hatta na'isha fi zulumatin katifa minal jahl. Sehingga dengan itu mereka menginginkan untuk kita ini hidup dalam kegelapan yang banyak dari kejahilan. Wa nahya hayatal baha'in la himma lana illa al-akla wasyurba wal mata'ad dunyawi. Kita diinginkan oleh mereka untuk hidup dengan cara hidup binatang, kata Syekh, yang tidak ada kemauan kecuali untuk minum, makan, dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Coba kita perhatikan kehidupan muslimin dari pagi hingga siang hingga sore, yang dia pikirkan apa? Bagaimana makannya, bagaimana pakaiannya, untuk dia, untuk anak-anaknya. Itu kan penting, Ustaz. Siapa yang mengatakan tidak penting? Tapi bukan berarti kita mengorbankan agama kita, mengorbankan Al-Quran, mengorbankan sunnah dan ibadah amal soleh kita. Barakallahu fikum. Generasi terbaik umat ini, mereka juga makan dan minum, berpakaian dan punya rumah. Tentunya dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan. Namun mereka telah mendahului kita menuju sebuah kehidupan yang abadi, yang mereka akan makan dan minum dengan yang tidak pernah ada di dunia ini. Mereka memiliki rumah yang terbuat dari bahan-bahan termahal dan berharga, emas, intan, permata. Mereka akan menikmati berbagai kenikmatan mendahului kita, sementara kita masih hidup dalam kubangan kenistaan yang membahayakan kita jika terus berlangsung. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, innana jami'an hukumatan wa sya'ban na'tazzu bil islami wa nuhibbuh wa nujilluh wa nuftadih bi amwalina wa arwahina wa kulli ghalim wa nafisin wa ma'a kulli hadha wa nahnu fi ghamrati istibaq ma'a da'ina fi mayadinil ulumid dunyawiyya. Kata beliau, sesungguhnya kita secara menyeluruh, baik pemerintah statusnya maupun rakyat, berbangga dengan Islam. Kita cinta kepada Islam, kita menghormati Islam, dan bahkan kita akan menebus Islam itu tadi, ilmu Islam tersebut, dengan harta kita, dengan arwah kita, nyawa kita, dan dengan segala yang bernilai dan berharga. Qala rahimahullah hafizahullah ta'ala, إن أكثرنا اليوم يقفون على حافة هفوة خطيرة من الجهل، يقفون على حافة هفوة خطيرة minal jahli bil Qur'ani was sunnah wa yushiku an yasduqa fina qaulur rasulil karim. Kata beliau, mayoritas kita pada hari ini sedang berdiri di tepi jurang yang sangat berbahaya, yaitu jurang kebodohan tentang Al-Quran dan jurang kebodohan tentang sunnah, dan hampir mengenai kita apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang mulia, yaitu hadis beliau, innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya mayoritas kita pada hari ini sedang berdiri di tepi jurang yang sangat berbahaya, yaitu jurang kebodohan tentang Al-Quran dan jurang kebodohan tentang sunnah. Betapa benar apa yang beliau sampaikan ini. Kalau ini beliau menyebutkan tentang kondisi di sana, kondisi sebuah negeri yang dipenuhi oleh ulama dan pendidikan yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Namun bersama itu, ternyata beliau masih mengatakan bahwa mayoritas kita pada hari ini telah berdiri di sebuah jurang yang sangat dalam, yang berbahaya. Di tepi jurang yang sangat berbahaya. Jurang kebodohan tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana dengan negeri-negeri lain? Bagaimana dengan muslimin di negeri kita ini? Subhanallah. Betapa banyak orang belum mengerti tentang hukum-hukum Al-Quran. Jangankan hukum dan kandungan Al-Quran, membaca Al-Fatihah dia belum bisa dengan baik. Membaca Al-Fatihah yang itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat, yang apabila tidak dibaca sholat tersebut menjadi batal atau tidak sah. Masih banyak umat Islam yang belum bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, apalagi surat-surat dan ayat-ayat lainnya, apalagi sampai mau tahu, mengerti, berilmu tentang kandungan-kandungan hukum yang ada pada ayat tersebut. Kandungan-kandungan hukum tentang Allah dan sifat-sifatnya serta hak-hak Allah. Kandungan hukum tentang berbagai bentuk ibadah. Kandungan hukum tentang berbagai bentuk akhlak. Kandungan hukum tentang berbagai urusan akhlak, ibadah, muamalah, dan yang lainnya. Masih banyak dari umat ini yang belum mengerti makna firman Allah, aamintum man fis samaa'a ay yakhsifa bikumul arda. Masih banyak umat ini yang belum mengerti tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dua ayat ini terkait dengan salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat Rabb yang menciptakan dan mengatur, memberi rizki kita. Umat masih banyak belum mengerti. Belum lagi tentang kandungan hukum-hukum Al-Quran yang lainnya. Tentang ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di jalan, ketika kita beriman kepada Allah. Masih banyak umat yang jauh dari ilmu Al-Quran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, sungguh sudah sangat dekat rasanya dan sangat dikhawatirkan telah menimpa kita apa yang diberitakan oleh Nabi sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu serta merta dicabut begitu saja dari manusia ini, tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Ulama mati satu persatu, meninggalkan kaum muslimin. Ketika satu ulama meninggal dunia, maka kelebihan yang ada pada ulama itu, nilai lebih yang ada pada alim tersebut, yang tidak didapati pada alim yang lainnya, hilang dari umat ini. Alim yang berikutnya, ulama yang berikutnya wafat, dicabut nyawanya oleh Allah, maka kelebihan yang ada pada ulama tersebut, yang meninggal yang kedua ini, juga telah meninggalkan umat. Terus begitu. Dan seterusnya. Ketika meninggal dunia Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Mufassir Al-Usuli, kelebihan-kelebihan yang ada pada beliau dalam bidang tersebut, dalam bidang tafsir, telah meninggalkan dunia ini. Sulit rasanya akan muncul kembali seperti beliau. Ketika meninggal dunia Imam Ibnu Katsir, juga demikian. Ketika mati Al-Imam Al-Bukhari, maka kelebihan dan keunggulan beliau dalam bidang tertentu juga telah meninggalkan dunia ini, meninggalkan umat. Sementara kaderisasi melemah dan melemah. Fitnah semakin meluas. Kejahilan merata. Makar musuh-musuh Islam semakin menggigit dan menerkam kaum muslimin. Maka dari itu, wahai saudaraku, betapa nasihat Syekh ini, yang sebenarnya itu adalah untuk pihak terkait di negerinya, lebih mengena kepada kita semuanya. Nah, kemudian beliau melanjutkan hadis ini, hingga ketika tidak Allah sisakan lagi seorang yang berilmu pun, manusia ini akan segera menjadikan orang-orang jahil, tokoh-tokoh jahil yang disebut oleh Nabi ru'usan juhala. Bukan orang umum, ru'us. Tokoh-tokoh jahil sebagai tempat mencari fatwa, mencari ilmu agama, menjawab problematika mereka. Akhirnya mereka ditanya, dimintai fatwa dan berfatwa tanpa ilmu. Dan sesat kemudian menyesatkan. Sesat dirinya dan menyesatkan orang lain. Sekarang beragam manusia dahulu berfatwa bahwasanya pimpinan wanita haram, haram, haram. Berjalan waktu berganti periode. Ya. Entah apa sebabnya. Tiba-tiba berubah menjadi boleh, muncul fatwa baru. Ya subhanallah. Nah, yang semisal ini banyak sekali di muka bumi. Ru'usan juhala. Umat dalam kondisi seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matalu ma baini aw matalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilmi kama tali ghaithin asaba ardan fa kanat minha ta'ifatun tayyibah qabilat al-ma' fa anbatat al-kala'a wal-usb al-kathir." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, perumpamaan sesuatu yang aku diutus oleh Allah dengannya, yaitu ilmu dan hidayah ini. Yani Rasulullah diutus oleh Allah dengan hidayah dan ilmu. Hidayah untuk membimbing umat dengan bimbingan ilmu syariat. Dengan itu Rasulullah diutus. Perumpamaannya, kata beliau, bagaikan hujan lebat yang menyirami sebuah bumi, sebuah daerah. Dan ternyata di daerah tersebut ada sejenis tanah yang baik, yang lunak, dia menerima air yang menyirami dirinya tersebut dan akhirnya menumbuhkan berbagai tumbuhan dengan air tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa kana minha ajadib amtakatil ma'a fanafa'allahu bihan nasa fasharibu wa saqau wa zara'u. Dan di antara bagian daerah tersebut ada jenis tanah yang keras. Dia keras. Nah, tidak seperti yang pertama. Tapi dia mampu untuk menampung air tersebut. Sehingga akhirnya bermanfaat untuk manusia. Manusia mengambil air untuk minum. Mengambil air dari tempat tersebut untuk menyirami pertaniannya. Kebun-kebunnya. Ini jenis yang kedua dari jenis tanah yang ada di bumi tersebut yang disirami oleh hujan yang lebat tadi. Apa hujan lebat tadi? Ilmu, hidayah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya ti'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Sementara bagian yang ketiga yang berikutnya dari bumi tersebut adalah bumi yang keras dan dia itu tidak mampu menerima air atau menampung air. Tidak pula bisa menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'allama wa allam fa'alima wa allam. Itulah perumpamaan ilmu yang Allah aku yang Allah utus aku dengannya. Allah mengutus Rasulullah dengan ilmu. Demikian perumpamaannya. Sehingga kata Rasulullah, perumpamaan yang pertama tadi termasuk yang kedua adalah perumpamaan seorang hamba yang paham tentang agamanya, menerima ilmu agama, mengerti, berilmu, memahami, sehingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala atau kemudian dia mampu memberi manfaat kepada sekitarnya. Dia berilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang. Ini jenis yang baik, yang terpuji. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Permisalan ini pula berlaku yang kedua bagi orang yang tidak peduli. Tidak mau peduli terhadap ilmu yang aku diutus oleh Allah dengannya. Bagaikan bumi yang kering kerontang, yang tidak mau menerima air dan tidak bisa menampung air, apalagi akan menumbuhkan generasi binaan generasi yang berilmu. Kemudian Asy-Syaikh Rabi melanjutkan dalam nasihatnya kepada pihak terkait ini, innana nuridu ayyakuna abna'una minat ta'ifatainil ulayain. Sungguh kita ini berharap anak-anak kita, putra-putri kita menjadi seperti dua jenis pertama. Dua jenis pertama tadi. Wa nu'iduhum billah ayyakunu minat ta'ifatis salisah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita dari jenis yang ketiga, yang enggak peduli kepada ilmu agama. Dan ini mayoritas. Ya. Jangankan pondok pesantren. Kalau sekarang ini dibuka kursus bahasa Arab, kemauan dan minat masyarakat tidak sebesar minat dan kesungguhan atau kemauan mereka untuk belajar bahasa Inggris dan yang semisalnya. Nah, subhanallah, padahal bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu adalah bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Tapi umat Islam menjadi minder dengan bahasa kitab sucinya sendiri. Umat Islam menjadi minder dengan bahasa Nabi mereka yang katanya dimuliakan dan dimuliakan. Dan mengaku mencintai Nabi. Mencintai kitab suci Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran setelah itu dipeluk Al-Quran tersebut. Menunjukkan cintanya. Dicium Al-Quran tersebut. Walaupun cara ini tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Namun sekedar menceritakan realita. Menggambarkan kecintaannya dan pengagungannya terhadap Al-Quran. Namun pada giliran pendidikan anak-anaknya, dia tidak memberikan kesungguhan dan minat yang serius. Ketika mendapati putra atau putrinya adalah seorang yang jenius dalam pelajaran-pelajaran umum, ranking sampai pada peringkat-peringkat 10 besar, 5 besar, atau 3 besar di sekolahnya, tidak akan pernah untuk menghibahkan anaknya kepada pondok pesantren belajar Islam. Anak yang pandai dan jenius, tempatnya adalah di universitas-universitas untuk menjadi para dokter, menjadi insinyur, teknokrat, para pengusaha-pengusaha besar. Giliran anaknya atau putra atau putrinya lemah, tidak jenius, atau bahkan nakal, sulit untuk diatur, tidak naik kelas di sekolah umum, tidak lulus ujian nasional di sekolah umum, baru orang tua berpikir, bagaimana anak ini kita taruh saja di pondok pesantren. Demikian realita umat Islam. Wahai kaum muslimin, betapa kita telah menghinakan Islam tanpa kita sadari, tanpa kita maukan tentunya. Kita telah menghinakan Islam sebelum orang kafir menghinakannya. Nah, kita yang memulai penghinaan itu terhadap Islam, terhadap ilmu Islam, terhadap ilmu Al-Quran, terhadap ilmu Sunnah. Berbeda dengan generasi terbaik ini dan generasi-generasi sesudahnya dari kalangan ulama kita, orang-orang besar yang kejeniusan mereka hampir-hampir tidak ada di zaman ini. Kejeniusan dan kepandaian mereka, kepandaian Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Mizzi, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Barbahari, Al-Imam Al-Ajurri, hampir-hampir tidak ada di zaman ini. Orang tua mereka, ayah mereka, ibu mereka menghibahkan anak-anaknya untuk Islam, untuk ilmu Islam. Maka Syekhuna Rabbi Hafizahullah Ta'ala mengingatkan akan kondisi ini. Kemudian beliau mengatakan, وَلَا يَتِمُّ مَا نَتْمَحُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالتَّرْكِيزِ عَلَى دِرَاسَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Tentu tidak akan bisa terwujud apa yang kita inginkan, kita cita-citakan tadi. Apa itu? Menginginkan anak-anak kita menjadi dua golongan pertama yang dipermisalkan dan diperumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memohon perlindungan kepada Allah agar anak-anak kita tidak menjadi jenis golongan yang ketiga, yang tidak peduli kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah, yang tidak mau sedikit pun berminat untuknya. Kata Syekh, tidak mungkin itu terwujud, keinginan kita tadi, kecuali naam kita sungguh-sungguh serius konsentrasi untuk mempelajari atau mengadakan belajar-mengajar Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau beberapa halaman berikutnya, beliau menyebutkan tentang pengaruh Al-Quran dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan sebuah generasi. Beliau merinci pengaruh Al-Quran terhadap bangsa Arab, ketika mereka pada waktu itu sebelum datangnya Rasulullah dan turunnya Al-Quran, hidup dalam kehidupan jahiliyah, hidup dalam kegelapan syirik, dalam peribadatan mereka, khurafat, hidup dalam kegelapan kemaksiatan, berbagai perbuatan keji, di tengah-tengah mereka, pembunuhan, perzinahan, riba, perampokan di tengah-tengah mereka, peperangan antar kabilah yang tak kunjung usai, kemaksiatan demi kemaksiatan, kegelapan demi kegelapan, datanglah cahaya Al-Quran. Allah turunkan sebagai kalamnya, sebagai wahyunya kepada nabi-nabinya yang diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Quran ini punya pengaruh besar kepada bangsa Arab pada waktu itu. Maka Syekh menyebutkan beberapa pengaruh Al-Quran kepada bangsa Arab pada waktu itu. Sehingga singkat cerita, mereka kemudian kehidupan mereka, negeri mereka dipenuhi dengan cahaya ilmu Al-Quran, cahaya ilmu sunnah setelah mereka dalam kegelapan, kejahilan dan kesyirikan. Subhanallah, orang yang keras wataknya di masa jahiliyah, ketika mendengar bacaan Al-Quran, dia beriman, masuk Islam, dan menjadi orang yang berwatak dan berkarakter baik dengan mendengar bacaan Al-Quran. Sampai-sampai kaum musyrikin dahulu, mereka mencuri-curi kesempatan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat Nabi. Ketika melewati rumah-rumah muslimin di malam hari, mereka mencoba mencuri pendengaran, melihat, mendengarkan bacaan Al-Quran dari rumah-rumah muslimin. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian masuk Islam dengan satu ayat Al-Quran, dibacakannya satu surat, didengarkannya satu surat, mereka beriman. Subhanallah. Singkat cerita, akhirnya mereka menjadi generasi terbaik dalam sepanjang sejarah umat manusia. Tiada generasi yang lebih baik dari generasi sahabat sepanjang sejarah umat manusia, sejak Nabi yang pertama hingga akhir zaman nanti. Dengan sebab apa? Al-Quran. Sampai-sampai para pembesar Quraisy, pembesar musyrikin Quraisy pada waktu itu melarang masyarakat untuk mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Mereka saling mewasiatkan, hati-hati, jangan didengarkan, jangan, jangan, jangan. Subhanallah. Namun mereka tidak berhasil. Karena memang apa? Rasulullah sangat serius mendidik mereka dengan pendidikan Al-Quran. Begitu ada ayat turun, Rasulullah langsung dan segera menyampaikan kepada sahabat dan diajarkan kepada mereka cara membacanya. Dididik satu persatu oleh Nabi. Kemudian Rasulullah memberi kesempatan sahabat-sahabat yang lainnya untuk mengajar kepada teman-temannya, mengajarkan Al-Quran. Begitu pendidikan telah dimulai, pendidikan Al-Quran telah dimulai sejak masih di Mekah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ayat yang menggambarkan bahwa kaum musyrikin melarang teman-temannya dan penduduk negerinya untuk mendengarkan Al-Quran, yaitu ayat dalam surat Fussilat. Allah mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Wahai, berkatalah orang-orang kafir kepada sesama mereka, jangan kalian mendengarkan bacaan Al-Quran ini, jangan. Tapi karena memang pendidikan Al-Quran diseriusi pada waktu itu, sehingga umat Islam senang membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran menjadi hiasan bagi kehidupan mereka pada waktu itu, dalam sholat mereka, sholat fardunya ataupun qiyamul lailnya, tahajudnya ataupun di waktu selain waktu sholat, mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kandungan maknanya. Akhirnya mau tidak mau, kaum musyrikin pun senang mendengarkan Al-Quran, walaupun dilarang oleh pembesarnya. Tertarik untuk mendengarkan Al-Quran, mencuri-curi kesempatan. Agar jangan umat Islam tahu, gengsi, dengarkan. Atau jangan sampai pembesar-pembesar kufar Quraisy mengetahuinya, nanti saya akan diboikot, dan seterusnya. Subhanallah. Tapi memang pendidikan Al-Quran itu punya pengaruh yang sangat besar kepada sebuah negara, kepada sebuah masyarakat, sebuah generasi. Berubahlah generasi itu menjadi generasi yang besar. Hingga akhirnya mereka hijrah ke Madinah. Al-Quran terus turun, hari demi hari, waktu demi waktu. Rasulullah mendidik sahabatnya dengan pendidikan Al-Quran. Apa mereka tidak butuh kepada ilmu perdagangan? Sangat butuh. Apa mereka tidak butuh kepada ilmu kesehatan? Sangat butuh. Nah, dan yang lainnya. Bukan tidak ada pada waktu itu ilmu kesehatan. Baik yang bersumber dari negeri Persia, ataupun Romawi, ataupun dari negeri India pada waktu itu, yang memang peradabannya sudah maju. Ada ilmu-ilmu. Berbagai bentuk ilmu. Ilmu bahasa dan yang lain. Tapi subhanallah, kesungguhan mereka untuk mengenal Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar hukum-hukumnya, membuat mereka tidak sedikit pun tertarik kepada selain ilmu itu. Apa hasilnya? Kalau kata orang sekarang, sampai kapan kalian belajar ini? Kapan kalian akan bisa naik ke bulan? Kapan kalian bisa akan memproduksi pesawat? Dan yang lainnya. Subhanallah. Ternyata mereka menjadi generasi bukan hanya terbaik dalam bidang iman, akhlak, takwa, ibadahnya, bahkan mereka generasi terkuat pada waktu itu. Romawi dengan segala kecanggihannya dalam berbagai disiplin ilmu pada waktu itu, dengan segala kekuatan fisiknya dan jumlahnya yang besar, hancur bertekuk lutut di hadapan generasi Al-Quran. Hancur mereka. Persia, kaum Majusi yang juga memiliki kekuatan yang sangat besar pada waktu itu, sebagai dua negara superpower, Romawi dan Persia, hancur pula melalui generasi Al-Quran yang mayoritas orangnya kurus-kurus. Badannya itu lemah karena tidak sempat mengurus diri, mengurus kesehatannya. Tidak sedikit dari mereka jatuh pingsan karena lapar. Karena mereka sibuk belajar Al-Quran. Apa kemudian menjadi sebuah negeri dan negara yang kalah? Tidak. Justru mengalahkan negara-negara besar pada waktu itu. Akhirnya Islam sampai ke Eropa. Islam sampai ke Azerbaijan, Soviet. Islam sampai ke Cina. Siapa itu? Siapa mereka? Mereka adalah hasil didikan kurikulum Al-Quran dan Sunnah. Jangan minder wahai umat Islam. Jangan kita kalah dengan mereka, malu menunjukkan identitas kita sebagai Muslim. Sebagai orang yang cinta Al-Quran dan bahasa Al-Quran, ilmu Al-Quran. Bagi orang yang cinta kepada sunnah, ilmu sunnah dan bahasa sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akan disebutkan pula oleh Syekh, namun saya kedepankan sekarang. Sampai-sampai bangsa Eropa, ketika mereka mendapati karya-karya para muhaddisin, para fuqaha, pada waktu itu karya-karya tulis dalam bidang hadis, rijalul hadis, ilalul hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang ilmu Quran, dalam bidang fikih dan yang lainnya, mereka secara diam-diam tertarik kepada hasil-hasil karya itu. Mereka mengagumi, mengakui dan mengagumkan karya-karya itu sebagai sesuatu karya yang luar biasa, dan akhirnya banyak karya-karya ini dibawa ke Eropa. Berapa banyak karya-karya ulama kita, buku-buku hadis, buku-buku Rijalul Hadis, tafsir yang ada di perpustakaan-perpustakaan di Prancis, di Belanda, di Spanyol, sampai sekarang tersimpan di sana, dibawa oleh mereka. Subhanallah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa berbalik suasana sekarang? Tidak, umat Islam yang sekarang minder, kecil hati dibandingkan mereka kaum kufar. Tidak lain sebab utamanya adalah karena umat Islam jatuh dalam jurang kejahilan tentang kitab sucinya, tentang nabinya, tentang sunnah nabinya. Pendidikan-pendidikan mereka dan putra-putri mereka tidak lagi terwarnai dengan Al-Quran dan sunnah ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya lanjutkan asar, jam berapa? Jam 3.26. InsyaAllah 10 menit lagi kita akhiri untuk siap-siap menunaikan sholat asar. Setelah beliau menyebutkan pengaruh Al-Quran kepada kaum kufar pada waktu itu dan merubah mereka menjadi orang besar, menjadi generasi besar, menjadi negara yang kuat, kemudian menyebutkan pengaruhnya juga kepada kaum mukminin. Panjang Syekh berbincang tentang pengaruh Al-Quran kepada kaum muslimin, kepada anak-anak muslimin. Nah, kemudian beliau berbicara tentang kedudukan as-sunnah dan pengaruh as-sunnah. Kedudukan as-sunnah sebagai penjelas, penjabar, penafsir Al-Quran. Beliau mengingatkan kita bahwa as-sunnah ini salah satu posisi pentingnya adalah menjelaskan Al-Quran. Beliau menyebutkan, dari mana kita tahu tata cara sholat kalau tidak dari sunnah? Bagaimana kita tahu bahwa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bukan dengan mengucapkan subhanallah? Dari mana kita tahu bahwasanya sholat maghrib itu 3 rakaat bukan 4 rakaat? Dari mana kita tahu bahwa setiap rakaat ada 2 sujud, 1 ruku, 1 i'tidal? Kalau bukan dari Nabi, dari sunnahnya. Tidak ada secara rinci dalam Al-Quran. Begitu pula bagaimana kita tahu tentang tata cara berhaji. Bahwasanya haji itu terjadi di bulan Dzulhijjah, bukan di bulan Ramadan. Kita tahu bagaimana ternyata wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, bukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu di Arafah, bukan di Masjidil Haram. Dan seterusnya. Dari mana kita tahu? Dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ini, generasi pertama umat Islam benar-benar memahami pentingnya Al-Quran bagi diri mereka, iman mereka, generasi mereka, anak-anak mereka, dan negeri mereka tinggal. Mereka juga memahami kedudukan as-sunnah sebagai penjelas, penjabar, dan penafsir Al-Quran. Maka Syekh melanjutkan nasihatnya ini tadi dalam surat ini tentang bagaimana dahulu upaya generasi awal ini menghormati, menghargai, mementingkan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Kata beliau, "Min hina adrakatil ummatul islamiyah azamatas sunnah wa matanataha fahafidhuha kama hafidhul quran وصانوها كما صانوا القرآن ودونوا فيها الدواوين من الجوامع والمساند والمعاجم والأجزاء والمصنفات وألفوا في رجالها وأسانيدها الكتب التي لا تحصى وألفوا الصحاح والسنن وفي الموضوعات والعلل بعد أن ميزوا الصحيح من الضعيف من الموضوع وألوف المحدثين جنودا أو نعم جندوا أنفسهم لخدمتها وكابدوا في سبيلها المشاق والسهر والرحلات الطويلة إلى مختلف البلدان العالم الإسلامي في شرقه أو من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. كتب ليو dari sini umat Islam yang generasi awal-awal dahulu benar-benar mengetahui keagungan ilmu sunnah dan kedudukannya sehingga mereka berusaha menjaganya dan menghafalnya sebagaimana mereka menghafal Al-Quran. Mereka menjaga sunnah Nabi dengan penuh kesungguhan sebagaimana mereka menjaga Al-Quran. Oleh karena itu, mereka generasi awal umat ini hidup di masa tersebut para ulama, para muhaddithin, para pakar-pakar hadis, para pakar-pakar tafsir. Mereka mengumpulkan ilmu-ilmu ini dalam rangka menjaganya dalam berbagai bentuk karya. Al-Jawami', Al-Jawami' itu adalah kitab-kitab hadis yang diberi nama dengan Al-Jami', seperti kitab Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad dan yang semisalnya, seperti kitab Al-Jami' At-Tirmidzi. Nah, atau Al-Masanid, Musnad-Musnad seperti Musnad Al-Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Al-Syamiyin dan yang lainnya dari Masanid. Nah, begitu juga Al-Ma'ajim, kitab-kitab yang diberi judul dengan Al-Mu'jam seperti Mu'jam At-Tabarani yang terbagi menjadi tiga jenis, Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian Al-Mu'jam Al-Wasat, kemudian Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, berjilid-jilid mereka menulis. Begitu juga karya-karya tulis tersendiri. Nah, dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang sanad-sanad hadis, muncul kitab-kitab Ilal Hadis, Ilal Dharqutni, Ilal Ibn Abi Hatim, muncul kitab Al-Marasil, Mursal Al-Marasil Abi Dawud, dan marasil-marasil yang lainnya. Nah, kemudian juga ditulis di sana As-Sunan, seperti Sunan yang empat, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, kemudian Sunan Ad-Darimi, Sunan Ad-Darqutni dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Memenuhi bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbagai karya itu kalau seandainya Senayan yang ada di Jakarta, Gelora Senayan yang ada di Jakarta untuk menampung karya-karya ulama kita dahulu enggak cukup tempat itu. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang kafir pun melihat kenyataan ini, suatu kenyataan yang tidak bisa diingkari, bahwa memang umat Islam adalah umat yang memiliki nilai lebih dibandingkan umat agama-agama lain. Orang-orang kafir pada waktu itu minder dengan agamanya sendiri ketika melihat umat Islam. Mereka tidak mampu menjaga Injil. Injil beragam bentuknya. Mereka tidak mampu menjaga Taurat. Al-Majus, mana kitab suci mereka? Dan agama-agama yang lain. Ya Subhanallah. Ya Subhanallah. Karya-karya tersebut yang ditulis banyaknya itu tadi. Ya. Itu dalam rangka menjelaskan Al-Quran. Ikhwani fi din barakallahu li wa lakum. Itu dari sisi karya-karya. Sekarang kalau salah seorang di antara antum diminta untuk menulis sebuah karya setebal ini saja, satu kitab ini, mungkin dia tidak mampu. Bagaimana dengan barakallahu fikum al-imam Ibnu Katsir menulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah, menulis kitab tafsirnya, menulis kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, bagaimana Imam Ibnu Al-Qayyim menulis kitab As-Sawa'ikul Mursala, kitab Al-Fawaid, Ighatsatul Lahafan, Madarijus Salikin, dan berbagai karya lainnya. Ya Subhanallah, sebuah keajaiban dunia yang tidak pernah muncul lagi. Kemudian setelah Syekh menyebutkan bagaimana kelebihan generasi tersebut yang mulia karena memuliakan Al-Quran dan ilmu Al-Quran, beliau melanjutkan, melengkapi penjelasannya. Qala, amma al-mu'allafat, fahadihi maktabat ad-dunya, tuzakharu biha hatta maktabat Eropa wa Amerika wal Hind. Sementara karya-karya ulama tersebut, kata beliau, di antara bukti dan saksinya adalah bahwa perpustakaan-perpustakaan dunia, termasuk perpustakaan-perpustakaan dunia di dunia ini, dihiasi oleh karya-karya ulama kita. Sampai sekarang ini, antum mau cari karya Imamul Bukhari di Eropa, masih ada dalam manuskrip yang lama, yang bisa dibaca dengan kaca pembesar, dan membaliknya itu pun penuh dengan kehati-hatian ketika mau mengganti dari satu halaman ke halaman berikutnya. Terjaga sampai sekarang, orang-orang kafir pun ikut menjaganya, dirapikan, dijaga dengan rapi dan indah. Kitanya minder, kitanya merasa tidak memiliki itu, sementara orang kafir menjaga itu. Subhanallah. Kitanya malah membeli kaos Ronaldo, Maradona, komik-komik, novel-novel mereka, memenuhi rumah-rumah muslimin. Ya Subhanallah, ya Subhanallah, wahai kaum muslimin. Saudaraku seiman, bangkitlah dan sadarlah bahwa kita sebenarnya adalah umat besar, umat yang mulia kita ini. Nah, kalau kita mau kembali, sampai masalah potongan rambut saja, kita meniru potongan rambut kaum kufar, anak-anak kita, bahkan menyerang pondok-pondok pesantren, model rambut gini, ya. Subhanallah. Wahai kaum muslimin, kalah kalian sebelum maju ke medan perang. Sudah kalian kalah dalam keadaan kalian masih di rumah-rumah kalian. Sudah kalah. Minder kalian. Nih, mestinya umat Islam justru menampakkan identitas Islamnya. Hingga orang kafir akan malu menampakkan identitas dirinya. Dan mereka senang meniru cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan umat Islam. Semestinya demikian. Nah, kita ingin mendidik diri kita, masyarakat kita dan generasi kita, anak-anak kita, generasi yang punya percaya diri, bangga dengan agamanya, bangga dengan Islamnya, bangga dengan Al-Qur'annya, bangga dengan Rasulnya, bangga yang melahirkan nilai positif yaitu amalan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, haitsu istahwadat ala i'jabihim wa adraku annahu a'zam kanzin yatabahawna bihi fi maktabatihim. Sampai-sampai kata Syekh Rabi, mereka orang-orang kafir di Amerika, di Eropa, di India, ya, benar-benar mereka senang dan kagum terhadap karya-karya para ulama muslimin, dan mereka menilai karya-karya ini adalah temuan dan hasil sejarah itu apa? Hah? Riset dan yang semisalnya yang sangat agung. Akhirnya mereka bawa itu menghiasi perpustakaan-perpustakaan mereka. Dijaga sekarang ini dengan ruangan AC, kaca-kaca yang tebal. Kalau kita mana? Rak bukunya penuh dengan debu. Ya kan? Sebagiannya patah. Sebagiannya ditaruh di bawah kena air. Kena ketetesan air hujan. Ya, sama kalau mereka menjaga itu. Karya-karya ulama kita dijaga dengan rapi, bersih. Subhanallah, terbalik dunia ini. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan beliau yang berikutnya, kita akhiri dulu bagian pertama kajian ini. Insyaallah kita lanjutkan seusai salat asar biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.